Ada jenis sukun yang lainnya yang dinamakan dengan sukun apa? Sukun syadid, atau dengan istilah yang lain tasydid atau syaddah. Ya. Itu juga jenis sukun. Ya. Taib. Nah, ini yang akan kita pelajari berikutnya. Jenis sukun yang kedua yaitu tasydid. Ditandai dengan apa? Dengan kepala huruf syin. Ya, menunjukkan sukun ini sukun jenis sukun yang syadid. Yang lebih berat. Nah, atau thaqil. Nah. Hakikat dari tasydid adalah apa? Adalah huruf yang bertasydid adalah dua huruf sebenarnya. Huruf yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Dan huruf yang pertama yang disukun tadi diidghamkan ke dalam huruf yang kedua. Ya. Itulah hakikat dari huruf yang musyaddadah. Huruf yang musyaddad yang ditasydid adalah huruf yang disukun. Dua huruf yang disukun, yang satunya yang apa, yang disukun, yang berikutnya berharokat, kemudian dimasukkanlah yang pertama kepada huruf yang berikutnya. Contohnya tabba, hurufnya berapa itu yang tertulis? Dua, ta dan ba. Ba-nya musyaddadah. Ya, pada asalnya ini adalah dua ba. Ba yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Ya, jadi asalnya apa? Tabba. Tabba. Nah, tabba. Namun bukan hanya itu saja definisinya, diidghamkan. Sehingga ba yang pertama tidak ada qalqalah lagi karena sudah masuk ke ba berikutnya. Tabba. Ya, jadi asalnya tabba, maka kemudian diidghamkan. Tabba. Baffa. Ya. Adda. Asalnya apa? Adda. Adada. Ya, adada. Najja. Apa asalnya? Najja. Ya. Kemudian syatta. Apa asalnya? Apa? Syatata. Bukan. Syatta. Ya. Namun tak yang pertama hamasnya hilang. Syatta. Nah. Baik. Kalla. Coba diulangi. Tabba. Pendek. Tabba. Baik. Allah ibarik fikum. Baris kedua. Ya hubbu. Ya massu. Ta'uzzu. Ya addu. Ya muddu. Tabarru. Naam. Sekarang perhatikanlah kalimat ta'uzzu. Ya, ta'uzzu. Huruf Z yang bertasydid. Pada asalnya apa? Dua Z. Z yang pertama sukun. Nah, sekarang kita baca dengan untuk sementara Z yang kedua kita tidak membacanya terlebih dahulu. Ta'uz saja. Ta'uz. Coba. Mulutnya bagaimana? Kembali tidak? Kembali ya. Ta'uz. Ta'uz. Ta'uz. Nah, setelah itu baru za kedua. Maju lagi. Ta'uzzu. Ta'uzzu. Ya, jadi tidak bertahan di depan ta'uzzu, tapi kembali terlebih dahulu. Ta'uzzu. Ya, karena pada za yang pertama haknya adalah hak. Hak apa? Hak disukun. Ta'uzzu. Demikian. Berarti demikian pula kalimat yang pertama. Ya hundu. Ya hundu. Nah. Baik. Demikian pula kalimat ya muddu. Juga sama. Ya muddu. Coba perhatikan ya muddu. Ya muddu. Ayo. Paham ya? Sebaliknya kalimat ya massu. Kalimat ya massu. Ya. Kapan kita memajukan bibir? Pada sin yang pertama atau sin yang kedua? Aywa. Jadi jangan buru-buru memfathahkan bibir. Jadi bukan ya massu, belum. Ya massu. Tamam? Ya massu. Ya. Kemudian ya abdu juga sama. Ya abdu. Tabarru bagaimana tabarru? Tabarru. Ya, jadi tidak mendahului apa yang belum menjadi haknya. Tabarru. Ra yang pertama masih sukun. Tabarru. Insyaallah bisa dipahami. Ini yang memang dituntut dalam itmamul harakat, ya, dalam itmamul harakat, penyempurnaan harakat. Nah. Baik. Kita ambil contoh yang paling bawah. Ada setiap kalimat ada dua tasydid, ada dua huruf yang musyaddad. Ya, muddaththiru. Yang paling bawah. Ulangi, muddaththiru. Yas'adu. Mussaddiqina. Yassadda'una. Yadzakkaruna. Tayyib. Dan tayyib diulang. Muddaththiru. Di bawah ada keterangan yang sudah lewat tadi tentang bot, ya, bot. Hati-hati dari unnah. Nah, kadang suara mengalir ke khoisum, ke rongga hidung. Taum, taum. Jangan sampai ada unnah. Kemudian juga tanpa nafas, ya, jangan ada nafas. Baik nafasnya keluar taum, taum, atau nafasnya mendorong ini dinding samping. Taum, taum. Ya. Ayo. Nah, ini tasydid, ya.